Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan sedikit pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Sebagai penutup pembahasan pada malam hari ini, kita akan menyebutkan sebuah nasihat penting. Nasihat tentang upaya yang kita lakukan agar bisa berislam seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin panjenengan nggih mekaten, insyaallah seorang muslim ingkang jujur, ingkang tresno dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap muslim kalau ditanya cinta atau tidak kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mesti jawabanipun tresno. Mestinipun gadai tekad, gadai keinginan untuk betul-betul bisa berislam dengan islamipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus dilakukan? Ingkang nomor setunggal, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, nyuwun dumateng Allah kanthi saestu agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan bimbingan. Hidayah itu kita butuhkan setiap saat. Walaupun kita sudah masuk Islam, mboten cukup. Mlebu Islam tok niku mboten. Terus kita perlu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sholat lima waktu, dalam semua sholat, bahkan termasuk sholat sunnah, wajib kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ya Allah jalan yang lurus. Loh, kan sudah masuk Islam. Jih, sampun mlebet Islam. Tetapi ketika kita sudah masuk Islam, setiap saat, setiap waktu kita perlu dan butuh hidayahipun sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi di akhir-akhir zaman, banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, banyak sekali kejelekan-kejelekan di akhir zaman. Kula panjenengan sami terus butuh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda, hidayah. Jadi hidayah niku terus. Tiang ingkang sampun mlebet Islam ning kepincut. Dalan ingkang salah, contohnipun kok wonten Islam sing ngaku wonten nabi, sak sampunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kan mboten leres. Mboten leres. Islam mboten ngajaraken ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang terakhir niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Taib. Niki nomor setunggal, ma'asyiral muslimin. Banyak berdoa kepada Allah. Ingkang nomor kalih. Niki nggih penting sangat. Semangat anggenipun kula panjenengan sami menuntut ilmu. Talabul ilmi, matos ilmu. Mboten mungkin kula mangertos marginipun Rasul. Mboten mungkin kula saged salat kanthi leres. Tidak mungkin saya bisa berwudu dengan baik dan benar. Tidak mungkin saya bisa mandi janabah dengan baik dan benar. Tidak mungkin saya bisa memandikan jenazah dengan baik dan benar. Tidak mungkin saya bisa berpuasa dengan bagus. Kecuali kalau kita punya ilmu. Nggih mboten? Iya. Jadi harus belajar. Sinau, semangat. Tentunipun semangat sinau dari sumber-sumbernya yang bersih. Saya sampaikan usul menawi panjenengan, dan ini harus diupayakan, untuk membeli sebuah kitab yang kitab ini terkenal di seluruh penjuru dunia. Pondok-pondok pesantren ya memakai kitab ini dan sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Infakkan harta kita untuk membeli buku ini. Dibaca rajin di rumah. Ini menika kitab Riyadhus Shalihin. Kitab napa? Riyadhus Shalihin. Ini salah satu upaya saja. Ya, kalau kita membelikan anak kita buku pelajaran sak tumpuk niku gampang nggih mboten. Napa malih buku agama niki? Ya. Dipentingkan untuk membeli buku ini. Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ngumpulakan hadis-hadis sahih. Dan semua pondok pesantren ngerti kitab ini. Semua buku, toko kitab ngerti buku ini. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cari terjemahan yang bagus. Dipunwaos. Kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada tata cara sholat. Di situ ada tata cara puasa. Di situ ada tata cara ibadah. Tentang keikhlasan, tentang ketakwaan. Kisah-kisah yang asalnya dari Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan-larangan, perintah-perintah. Dipun waos. Ya. Dan saya teringat di perpustakaan orang tua saya. Ada buku ini Riyadhus Shalihin tertulis di situ dibeli tahun 77. 1977. Ya, ini sudah ada sampai sekarang terus ada. Ini buku yang diakui oleh para ulama dan kaum muslimin perlu untuk membeli buku ini. Nek mboten saged nggih, masjid kedah wonten paling mboten. Nggih, sampun wonten kantun dipun waos dan digalakkan kaum muslimin untuk memiliki buku itu. Ngeten nggih. Iya. Dibaca di rumah dengan anak, dengan istri. Nggih, semangat. Nggih. Iya. Wabillahi taufik. Anak suruh baca niki. Ya, dan seterusnya. Ini contoh upaya. Ingkang nomor tiga. Ingkang nomor tiga. Agar kita bisa berislam seperti islamipun Nabi alaihi salatu wasalam. Ingkang nomor tiga. Berusaha mengamalkan napa ingkang sampun dipun mangertosi. Nah, ini penting. Sebab buah daripada ilmu. Nggih menika napa? Amalan. Buah daripada ilmu adalah amalan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wonten ing kesempatan dalu menika saya akan menyebutkan sebuah contoh sebuah ilmu ingkang sahih saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih mangke saged kangge sangu panjenengan amalaken nggih. Salah satu contoh saja babagan zikir ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam zikir ini ada faedah i'tiqad, keyakinan. Dan juga ada faedah amalan ibadah. Ingin menika hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah lan hadis menika hadis ingkang hasan. Sehingga saged dipun amalaken hadis menika sama dengan hadis sahih bisa diamalkan. Nabi alaihi salatu wasalam mengajarakan Rasulullah ngendika, man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih. Sinten ingkang ngucapaken subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Maha suci Allah. Maha terpuji Allah. Subhanallahil azim wa bihamdih. Siapa yang membaca kalimat ini satu kali, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Akan ditanamkan satu buah pohon korma di mana? Surga. Jadi orang yang membaca kalimat ini subhanallahil azim wa bihamdih sepisan, niku dipun tanduraken tanduran wonten ing swarga, nggih menika pohon apa? Korma. Korma jannah, korma surga. Okay. Sebab benten. Kalau korma surga kata Nabi alaihi salatu wasalam, ini bagian tubuh, bagian pohonnya ini terbuat dari emas. Saking emas mboten macam-macam niki. Nggih. Nggih. Mboten saged dipun bayangaken. Niki termasuk zikir ingkang mutlak. Mutlak niku bebas. Ampunipun batesi. Kapan mawon panjenengan badhe ngucapaken, sing penting wektu sing boleh kita berzikir, bukan ketika sedang buang hajat, nah, ini tidak boleh. Atau di dalam WC mboten angsal. Nggih. Kita mengucapkan zikir ini subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, ping pinten mawon menurut sadipun batesi, setiap seorang mengucapkan satu kali akan ditanamkan sebuah pohon korma di surga. Nah, ini contoh ilmu. Saking Rasulullah SAW berarti kula panjenengan sami harus meyakini seperti keyakinan Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul mengajari kita untuk mengucapkan zikir ini dan meyakini di sorga ada tanaman, di antara tanaman sorga adalah pohon korma. Ning tentunipun korma suarga, benten kali korma apa? Dunyo. Kan ngeten. Dan kita meyakini, insya Allah ketika kita mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, ditanamkan satu buah pohon. Loro, telu, papat, dan seterusnya. Sedikit demi sedikit ilmu yang kita ketahui dari Nabi alaihi salatu wassalam, monggo kita amalkan. Dengan tiga ini biidnillah, di antaranya satu banyak berdoa nyuwun dumateng Allah supatosipun paringi hidayah. Ingkang nomor kali semangat anggenipun mados ilmu saking sumberipun ingkang lurus, sumberipun ingkang sahih. Lan ingkang kaping tiga dipun amalkan. Dipun amalkan. Nah, menawi kula panjenengan sami menika terus berusaha, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk hidayah dening Allah Subhanahu wa taala lan dipun beri kemudahan untuk berislam sesuai dengan islamipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan saestu kita tutup dengan sebuah pembahasan dan peringatan bahwasanya kaum muslimin sekarang ini banyak kuatah cacahipun. Tetapi lemah nggih mboten? Banyak. Tetapi seperti kata Nabi alaihi salatu wasallam, kaum muslimin banyak, tapi seperti makanan dalam nampan. Wong podo rebutan. Nah, mau ambil dimakan. Nah, iya. Kata para sahabat, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Duh Rasulullah, apakah ketika itu karena kita sedikit, sehingga orang-orang mengerumuni kita. Ya. Kata Nabi, la bal antum katsir, bahkan kalian jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tetapi kalian banyak, banyaknya kalian seperti buih di lautan. Umpruk nih kok kathah nih mboten gadahi napa kekuatan. Kehinaan atau ujian menimpa umat ini sebabipun kathah. Nabi mengatakan kita akan mulia hat tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ha niki. hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Inggih menika agama ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang berpaling dari agama, nggih. Islam ning mboten semangat, nggih. Pilih kula panjenengan sami termasuk sing mboten semangat, bisa jadi monggo kita semangat. Ya. Keluarga kita mari kita ajak. Ya, anak kita mari kita ajak, nggih. Contonipun kathah. Sebuah rumah sakit Islam membuka sebuah apa namanya lamaran pekerjaan. Ya. Silahkan bagi para perawat yang akan masuk ke rumah sakit Islam ini, syaratnya diantaranya saged maca Al-Quran. Nggih, maos sanes apal Quran iki, ning maos. Dari sekian ratus pendaftar, 4 orang saja yang bisa membaca dengan baik. Padahal rumah sakit napa? Islam label ikut. Saya tidak menyebutkan, salah seorang pengurus yang menceritakan, animasi keluarga pengurus menceritakan. Niki setunggal contoh mawon. Ketika kita bersemangat mempelajari ilmu dunia, dunia nggih dipun butuhaken. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, pertanian lan sapitu-tipun, ananging wonten ingkang langkung penting yang tidak boleh kita apa? Lupakan, agama Islam ini. Orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan orang tua akan memetik hasilnya di alam kubur pun ketika anak-anak kita berpegang dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insan inqata'a amaluh. Jika seorang mati akan terputus amalannya kecuali 3 di antaranya awwaladin soleh, kecuali salah satunya anak sing soleh sing tansah ndongaaken tiyang sepuhipun. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, semoga kaum muslimin dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga mendapatkan kemudahan untuk belajar mengamalkan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di zaman ini. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.